Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10 ribu. Ke saku kiri 1 ribu. Lagi Jumatan ngantuk. Reflek karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus. Dia panik. Astagfirullahaladzim. Kenapaan? Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10 ribu. Rencananya? Tuh. Memang jujur si jujur hadirin.